tertutup, rapat, tidak ada jalan keluarnya. Dan itu memang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla atasnya sebagai balasan, sebagai akibat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian juga kegelapan yang didapati oleh pelaku maksiat, kegelapan yang menimpa kalbunya, yang mana itu bagaikan gelapnya malam yang gulita, yang bisa dilihat oleh mata kepala, bisa disaksikan dan bisa dirasakan oleh seseorang. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya kebaikan itu merupakan cahaya bagi wajah, sinar bagi kalbu, atau dibalik, sinar bagi wajah dan cahaya bagi kalbu, keluasan untuk rezeki, kekuatan badan, kecintaan pada kalbu-kalbu manusia, dan yang namanya kejelekan itu merupakan noda hitam pada wajah, kegelapan dalam kalbu, kelemahan pada badan, kekurangan rezeki, dan kemurkaan, murka pada kalbu-kalbu manusia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan tuhinul qalba wal badan, bisa menyebabkan kalbu seseorang lemah dan juga bisa menyebabkan badan seseorang lemah. Kelemahan yang diakibatkan oleh perbuatan maksiat yang menimpa badan seseorang, fa innal mu'min quwwatuhu fi qalbihi, karena kekuatan kalbu atau kekuatan seorang mukmin itu berada pada kalbunya. Apabila kalbunya kuat, maka badannya pun akan kuat. Nah, sehingga pelaku maksiat ketika kalbunya lemah dengan perbuatan maksiat tersebut, maka otomatis badannya pun akan ya lemah. Nah, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada para pasukan Persia dan Romawi, yang mana mereka merupakan para pasukan dan bala tentara yang kuat di kala itu, yang terlatih, yang mendapatkan gizi yang terpenuhi, kemudian juga dari sisi ya pamor ataupun naam kekuatan kewibawaan yang ada pada dua kerajaan ketika itu, Persia dan Romawi. Namun ternyata kekuatan badan-badan mereka terkalahkan oleh kekuatan badan-badan kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dikarenakan kalbu-kalbu orang yang beriman, kalbu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalbu-kalbu mereka adalah kalbu-kalbu yang kuat, ya, dikuatkan dengan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, didukung dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala selanjutnya, wa minha hirmanu ta'ah, akan menyebabkan seseorang terhalangi untuk melakukan ketaatan, akan menjadikan seseorang terhalangi melakukan ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi uqubatun illa ayyusadda an ta'atin takunu badalahu. Kalaulah seandainya akibat dari perbuatan dosa itu tidak memiliki akibat, balasan dari perbuatan dosa itu tidak memiliki akibat, tidak memiliki balasan jelek, tidak memiliki dampak negatif, kecuali dihalanginya seseorang dari melakukan ketaatan, yang itu sebagai ganti dan imbalan bagi dia, maka tentulah itu sudah cukup untuk seseorang itu memperhatikan dan mengoreksi, ya berpikir 3 kali sebelum dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Karena kalau seandainya akibat dari perbuatan maksiat itu cuma 1 ini saja, yakni terhalangi seseorang dari melakukan ketaatan, ini sudah sangat-sangat cukup bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan maksiat. Apalagi ditambah kata beliau, wa tuqta'u tariqu ta'atin ukhra. Ditambah lagi akan diputus jalan ketaatan yang lainnya. Fayunqata'u 'alaihi bidzanbi tariqun tsalitsah. Akhirnya disebabkan dosa yang dia lakukan berikutnya diputuslah, ditutuplah, dihalangilah tariqun tsalitsah, jalan ketaatan yang ketiga. Tadi dia melakukan kemaksiatan pertama, dia sudah terhalangi untuk melakukan ketaatan yang satu. Ternyata dia malah melakukan kemaksiatan berikutnya. Akhirnya jalan kemaksiatan yang berikutnya, jalan ketaatan yang berikutnya pun ditutup atasnya, tertutup atas dia. Nah, summa rabi'ah wa halumma jarra. Kemudian dia pun akan terjatuh pada kemaksiatan berikutnya, yang dengan sebab itu juga akan ditutup baginya jalan menuju kebaikan yang berikut, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Nah, fayunqata'u anhu bidzan bi ta'atun katsira, maka akhirnya akan semakin terputus, akan semakin terhalangi, akan semakin tertutup baginya ketaatan-ketaatan yang banyak, bidzanbi disebabkan dosa-dosa, atau bidzunubi, afan, bidzanbi disebabkan dosa yang dia lakukan. Nah, kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Masing-masing dari kebaikan yang terhalangi darinya, masing-masing kebaikan ketaatan yang luput darinya, itu khairun lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ternyata tadi yang terhalangi dari dia, yang ditutup atasnya, yang diharamkan atasnya, itu ta'atun katsirah, banyak ketaatan. Nah, dikatakan di sini. Nah, wa hadza ka rajulin akala aklatan, dan ini seperti seseorang yang memakan suatu makanan, aujabat lahu maradatan, aujabat lahu mana tadi maradatan tawilatan mana'athu min iddati aklatin atyab minha wallahul musta'an. Perumpamaannya seperti seseorang yang makan suatu makanan yang mengharuskan bagi dia untuk menyandang ataukah menderita sebuah penyakit yang lama, penyakit yang tidak kunjung sembuh, yang dengan penyakit tersebut mengakibatkan dia pun terhalangi tidak boleh memakan banyak makanan-makanan yang jauh lebih enak dari makanan tersebut. Wallahul musta'an. Jadi kan ada ya sebuah penyakit yang dalam bahasa kita ada pantangannya itu ya. Ya, tidak boleh makan makanan tertentu. Nah, kalau gula darah itu ya, gula darah atau bahasanya apa, diabetes ya. Nah, itu pantangannya apa ya? Ada yang tahu? Pak Agus tahu nggak pantangan diabetes? Gula. Nggak boleh apa namanya itu bikin kopi kasih gula. Nah, bikin teh nggak boleh pakai gula. Ternyata dia nekat. Allah, rapopo, wisan-wisan, dia kasih gula. Padahal sudah divonis oleh dokter bahwa dia terkena penyakit gula. Nah, kadar gulanya tinggi. Dia dihimbau untuk mengurangi, bahkan kalau bisa menghindari dari yang mengandung glukosa, yang mengandung apa, zat-zat gula ini. Kalau makan nasi, ya nasi jagung ya, atau nasi yang sudah bahasa Indonesia wadang ya. Ya sudah kemarin itu namanya apa, kalau bahasa Jawanya wadang gitu. Nah, ternyata dia nekat, maka akhirnya kalau nekat terus apa Pak? Bagus. Hah? Sakit. Sakitnya lebih parah gitu ya. Atau enggak? Tayyib. Sakitnya lebih parah. Nah, lebih sulit untuk sembuh, bahkan mungkin akan mengakibatkan penyakit yang lainnya. Ya akhirnya ya mungkin terjadi penyakit kombinasi atau apa itu ya. Nah, karena saya bukan dokter. Tayyib. Akhirnya dia pun tidak boleh memakan berbagai macam makanan yang jauh lebih lezat daripada sekedar gula. Nah, itulah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Akan terhalangi darinya ya ketaatan, kebaikan, al-khair, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, tidak segera bertobat darinya, akhirnya sekian keutamaan, sekian ketaatan, naam, terhalangi dari dia, dia tidak bisa dan dia tidak punya keinginan untuk melakukannya. Wallahul musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat untuk minta perlindungan. Kemudian kata beliau selanjutnya, tulul umri wa qasruhu. Jadi judulnya ini bukan beliau yang menulis, yang membuat ya. Tulul umri wa qasruhu. Panjangnya umur dan pendeknya. Nah, panjang dan pendeknya umur seseorang. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa minha, di antara dampak negatif dari perbuatan maksiat, annal ma'asiya tuksirul umra, bahwa perbuatan-perbuatan maksiat akan memendekkan umur seseorang. Nah, berarti yang banyak terjatuh dalam perbuatan maksiat, umurnya akan semakin pendek. Jatah dia hidup di dunia ini semakin berkurang. Nah, bahkan watamhaku barokatahu, juga menghapus, menghilangkan, melenyapkan barokah dari umur seseorang. walabud, dan itu pasti. Nah, itu suatu hal yang pasti, yang pasti. Fa innal birra kama yazidu fil umri fal fujur yuqsirul umra atau yuqassirul umra. Sebagaimana kebaikan itu akan bisa menambah umur seseorang, maka sebaliknya yang namanya perbuatan dosa itu akan bisa memendekkan umur seseorang. Nah, banyak kita lewati terkait dengan hadis-hadis ya yang menyebutkan akan semakin bertambahnya umur seseorang, seperti hadis yang menjelaskan keutamaan ya silaturahim. Nah, menjalin ataukah menyambung hubungan kekerabatan, hubungan rahim. Nah, di situ akan dibentangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya. Karena silaturahim, menyambung hubungan silaturahim ini merupakan amal kebaikan, bisa menambahkan menambah panjangnya umur seseorang. Maka demikian pula perbuatan maksiat bisa menyebabkan umur seseorang akan semakin pendek. Ya. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdhi. Dan manusia berbeda-beda berkurangnya dan bertambahnya terkait dengan umur dia di muka bumi ini. Berbeda-beda. Fa qala ta'ifah, sebagian kelompok mengatakan nuqsanu umril 'asi huwa dhahabu barakati 'umrihi wa mahquha 'alayhi. Berkurangnya umur pelaku maksiat itu adalah hilangnya barokah umur dia dan lenyapnya barokah umur dia atas orang tersebut. Ini kelompok yang pertama. Saya ulangi, yang pertama mengatakan dikatakan pelaku maksiat itu akan berkurang umurnya, itu maksudnya barokah umur dia akan hilang, akan lenyap, akan terhapus, sehingga umurnya ya tidak barokah. Ya, kalau umur tidak barokah ya penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Ini dikatakan berkurangnya umur dari pelaku maksiat. Wa hadza haqqun, dan ini benar. Pendapat yang pertama ini benar. Wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, dan ini merupakan sebagian dari pengaruh-pengaruh perbuatan maksiat. Tayyib, kata al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ifah, sekelompok yang lainnya mengatakan bal tanqusuhu haqiqatan kama tanqusur rizqa. Yang kedua mengatakan perbuatan maksiat itu akan bisa mengurangi umur seseorang secara nyata, yang takdirnya ataukah seharusnya umur dia itu sampai 25 tahun, tapi karena dia banyak melakukan perbuatan maksiat akhirnya 17 tahun ya disolatkan, ya membujur kaku. Nah, secara nyata terkurangi umur dia. Kama tanqusu rizqa, sebagaimana perbuatan maksiat akan bisa menjadikan rezeki seseorang terkurangi. Harusnya jatah dia rezekinya di muka bumi ini ya seumur hidup dia itu 1 triliun, karena dia banyak melakukan perbuatan maksiat akhirnya cuma 1 kilo misalkan, 100 rupiah, tapi yang lebih ya karena Allah Ta'ala Maha Pemurah. Nah, yang jelas enggak nyampe pada kadar yang dijatahkan untuk dia. tidak lain tidak bukan karena dia melakukan banyak perbuatan maksiat. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fir rizqi asbaban katsiratan tukthiruhu wa taziduhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya sebuah barokah pada rizki. Rizki itu kan ada rizki yang berbarokah, ada yang tidak. Lah, ketika seseorang mendapatkan rizki yang barokah, Allah azza wa jalla telah menjadikan banyak sebab, banyak faktor di sana. Nah, kathirah. Ya, sebab yang banyak, faktor yang banyak, yang akan bisa menjadikan rizki seseorang semakin banyak, semakin barokah. Nah, uangnya terkumpul semakin banyak tetap. Nah, walil barokati fil umri asbaban kathiratan tukthiruhu wa taziduhu. Dan demikian pula Allah azza wa jalla pun mentakdirkan, menciptakan ya faktor-faktor, sebab-sebab yang akan menjadikan dan semakin menambah ya panjang dan banyak barokah pada umur seseorang. Nah, jadi dikiaskan kepada yang namanya rezeki. Sebagaimana rezeki akan bisa semakin bertambah banyak, ya semakin berbarokah, dan itu ada sebabnya, ada faktor-faktornya, demikian pula dalam permasalahan umur. Umur pun bisa semakin bertambah lama, panjang, panjang umur. Nah, enggak sekedar ucapan panjang umurnya kemudian untuk niup lilin, tidak, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya, semakin bertambah umurnya semakin barokah. Itu pun ada banyak faktor dan sebabnya. Nah, qalu, mereka mengatakan, masih terkait dengan kelompok yang kedua ya, atau pendapat yang kedua. Wala yamtani'u wala yumtana'u ziyadatul umri bi asbabin kama yunqasu bi asbabin. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakkan bertambahnya umur seseorang dengan adanya faktor-faktor tertentu. Sebagaimana berkurangnya umur seseorang juga disebabkan adanya faktor-faktor tertentu. Fal arzaqu wal ajal was sa'adatu was syaqawatu was sihhatu wal marad wal ghina wal faqr. Maka yang namanya rezeki ya berbagai macam rezeki, enggak cuma sekedar uang saja, karena tempe juga rezeki. Nah, berbagai macam rezeki, wal ajal, kemudian kapan dia akan meninggal dunia, wasa'adah, kebahagiaan, wasyaqawah, kesengsaraan. Seseorang mendapatkan rasa bahagia, mendapatkan kebahagiaan ya, ataukah seseorang sebaliknya mendapatkan kesengsaraan. Wasihah, kesehatan. Wal marad, ataukah sakit. Wal ghina, kaya ataukah miskin. Wa in kanat biqada'i rabbi azza wa jalla fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha limusabbabatiha muqtadiyah laha. Meskipun hal-hal tadi dari rezeki sampai kaya dan miskin ya, meskipun semuanya itu telah ditetapkan, telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi perlu diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, menakdirkan ya segala sesuatu, faktor-faktor yang itu merupakan adanya unsur sebab akibat ya. Ada hubungan antara faktor tersebut dengan hasilnya, dengan akibatnya, dengan hasil setelahnya. Ya, ketika seseorang itu rajin olahraga, maka naam hasil setelahnya dia pun akan menjadi orang yang sehat. Nah, ketika seseorang itu ulet bekerja, meskipun cuma nyambut rumput tapi ulet, ya, apa namanya itu rajin gitu ya, maka dia pun akan bisa menjadi orang yang apa namanya itu hartanya banyak. Nah, meskipun gajinya cuma satu hari 20.000, bisa menjadi banyak. Makan minum ditanggung oleh juraganya, anak istrinya ditanggung oleh juraganya misalkan. Jadi uangnya tabung terus. Bisa. Nah, ketika seseorang memiliki ya bisnis, ya, kemudian dia membuka lowongan pekerjaan yang diterima yang bagus-bagus gitu ya. Nah, yang pintar-pintar dalam berbisnis, juga yang kuat-kuat badannya untuk ngirim barang misalnya, plus yang amanah, kawiyun amin, kuat terpercaya, nggak korupsi. Baik. Maka dengan sebab itu akhirnya usahanya pun akan semakin berkembang, akhirnya dia menjadi orang yang ghani. Nah, bukan orang yang ghani tapi ghani, yang kaya. Ada sebab, ada akibat. Nah, lihat, demikian pula bertambahnya umur, bertambah panjangnya umur seseorang dan semakin pendeknya umur seseorang, juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sana adanya ya sebab-sebab, adanya faktor-faktor, sehingga ada hubungan antara sebab dan akibat. Karena dia melakukan ketaatan, karena dia melakukan hubungan silaturahim, berkunjung kepada family, ya, dengan sebab itu dipanjangkan umurnya. Karena dia banyak melakukan perbuatan maksiat, akhirnya ketika ya melakukan perbuatan maksiat bablas. Nah, sebab akibat ada. Wa qala ta'ifatun ukhra, pendapat yang ketiga mengatakan ta'thirul ma'asi fi mahqil umri innama huwa bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qalbi. Pengaruh perbuatan maksiat pada terhapusnya umur seseorang, yakni barokah umur seseorang, itu dikarenakan hakikat kehidupan seseorang adalah kehidupan kalbunya. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan laisal ghina an katratil ardi walakin ghina ghina nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya itu adalah kaya materi, akan tapi yang dimaksud dengan kaya adalah kekayaan dalam hatinya. Punya uang banyak, tapi kalau hatinya enggak pernah merasa cukup, ya pusingan gitu ya. Adanya mung pengin terus. Ya, sudah punya satu gunung isinya emas semua atau satu lembah isinya emas semua, wah kok sana punya dua lembah ya, pengen dua lembah emas lagi. Nah, enggak pernah rasa cukup. Nanti kalau akan apa, dia akan merasa cukup kalau sudah dikasih dengan tanah, ditablekkan itu, masukkan ke dalam lubang ya, liang lahat, dibungkuskan kafan, bujur kaku, baru ditutup dengan tanah, baru diam anteng. Nah, tidak rakus lagi dengan dunia. Jadi ya, hidupnya seseorang hakikatnya itu adalah hidupnya kalbu. Kalau kalbunya hidup, lah itulah yang dimaksud. Nah, kemudian walihada ja'alallahu subhanahu al-kafir, maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang kafir itu bagikan orang-orang yang mati, orang-orang mayit, orang-orang yang sudah meninggal, ghairu hayyin, orang yang tidak hidup. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan pada surat An-Nahl ayat 21, amwatun ghairu ahya. Mereka semua itu orang-orang yang mati, bukan orang-orang yang hidup. Hatinya gersang, hatinya tidak pernah merasakan ketenangan, hatinya tidak pernah merasakan kenyamanan, hatinya tidak pernah merasakan ketentraman. Akhirnya ya, mengkonsumsi bahan ataukah obat-obatan terlarang, akhirnya dia pun bablas. Nah, katanya sekarang ini ya, karena akibat obat-obat terlarang tersebut, ya, dalam satu harinya sekian puluh orang meninggal dunia. Nah, tayyib. Yang tadi, karena mereka tidak memiliki rasa hidup dalam dunia ini, padahal mereka sudah tercukupi. Nah, orang-orang kafir yang haram halal bagi mereka, menurut mereka ya, halal menurut mereka, apalagi yang halal. Yang dilarang dalam syariat, ya, di sisi mereka halal, boleh kata mereka, apalagi yang dibolehkan dalam syariat. Berbeda dengan kaum muslimin, ya, bagikan hidup dalam penjara. Nah, yang diperbolehkan dalam agama Islam, yang baik-baik saja, yang tayyib-tayyib saja. Nah, yang ada unsur-unsur penipuan, unsur riba, ya, itu tidak diperbolehkan dalam agama. Sehingga orang-orang kafir, meskipun mereka hidup dalam lumbung harta, akan tapi amwatun ghairu ahya. Mereka bagikan orang-orang yang meninggal dunia. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Jadi tadi disebutkan bahwa kelompok ataukah pendapat yang ketiga menyebutkan hidupnya seseorang itu adalah hidupnya kalbu. Sehingga orang-orang kafir dijadikan, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian terkait dengan kepuasan dalam masalah rezeki, ya, yang tidak mendapatkan kepuasan ataukah yang namanya kekayaan itu adalah rasa kaya yang ada pada hati seseorang, bukan yang namanya kaya itu adalah kaya ditinjau dari si materi. Terkait dengan ini, ya, jadi teringat sebuah kisah yang disebutkan oleh ya Ustadz kita, Ustadz Sodikun, kalau nggak salah di pagi hari ya, ya di tempat ini juga, ketika beliau menyebutkan ada seorang sepasang suami istri, ya, yang pakai apa namanya itu kendaraan sepeda ontel kalau nggak salah ya, berboncengan. Ya, tiba-tiba turun hujan, akhirnya mereka pun berkeluh kesah. Ya, atau sepeda motor ya. Enaknya ya, Pak ya, kalau punya mobil kan gitu ya. Nah, kemudian ternyata yang punya mobil duduk di dalam, sang suami menyetir, istrinya di sampingnya, melewati Mbah-mbah Kakung ya, Mbah Kakung sama Mbah Putri. Ya juga terkena hujan, cuman berpayungkan dengan pelepah daun pisang sambil bergandengan tangan mesra gitu ya. Akhirnya ya si istri yang dalam mobil tadi iri, kapan ya masnya bisa seperti itu. Nah, padahal yang cuman dengan daun pisang ya. Nah, merasakan tenteram, nyaman, hidup bahagia sampai di masa tua. Yang dalam mobil, ya, meskipun materi berada di bawahnya, berada dari sekitarnya, akan tapi dia tidak merasakan kepuasan dalam hidup. Sehingga laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina 'inan nafsi. Bukanlah yang namanya kaya itu ditinjau dari si materi, akan tapi yang namanya kaya adalah sifat kekayaan yang ada pada hati seseorang. Kalau hartanya banyak dan hatinya juga merasa kaya, falhamdulillah fabiawan imah, punya harta banyak, lung rawel, nyah-nyoh, gitu. Nah, sampai seperti yang diceritakan oleh Ustaz Afif kemarin, bertemu dengan saudaranya, kamu anaknya Pak Fulan ya, kasih apa kemarin tuh? Nah, itu. Nah, lung rawel, nyah-nyoh. Karena dia punya materi, hatinya punya rasa kaya. Kemudian kalau seandainya hartanya sedikit, namun dia memiliki rasa kaya, kekayaan dalam hatinya, dia pun akan mudah tersenyum. Ya, makan dengan sambal tetap senyum, apalagi dengan ingkung tambah senyumnya gitu. Ya, malah senyum-senyuman gitu. Baik. Wabil jumlah, kata beliau, sebelumnya, fal hayatu fil haqiqah hayatul qalbi. Kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan pada kalbunya. Wa umrul insan, dan umur seseorang, muddata hayatihi, semasa hidupnya di muka bumi ini, falaisa umruhu illa awqatu hayati billah, maka itu bukanlah menjadi umur dia kecuali waktu-waktu yang dia hidupkan untuk zikir, mengingat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepadanya. Fatilka sa'atu umrihi, maka itu adalah waktu-waktu umur dia. Falbirru wa taqwa ta'ah, maka kebaikan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu menambah, tazidu fi hadhil awqat, menambah pada waktu-waktu dia, allati hiya haqiqatu umrihi, yang mana itu merupakan hakikat dari umur dia yang nyata seperti itu. Wala umra lahu siwaha, dan tidak ada umur bagi dia selain apa yang dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya seperti rezeki ataupun harta. Harta kita yang hakiki itu kan, atau harta kita itu kan yang sudah kita makan ataukah juga yang kita sedekahkan gitu. Yang kita sedekahkan yang kemudian kita nanti akan dapatkan di ya akhirat. Maka ini juga umur dia adalah yang sudah dia lewati, terkhusus yang telah dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah umur dia yang sebenarnya. Nah, wabil jumlah secara globalnya, fal 'abdu idza a'rada 'anillahi, seorang hamba apabila dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wastaghala bil ma'asi, malah menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, do'at alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqah, maka akan lenyap, akan sirna, akan hilang kehidupan dia yang hakiki, yang nyata. Allati yajidu ghabba idha'atiha, yang mana dia akan mendapatkan ghabba, yakni akibat dari dia menyanyiakan waktu tersebut atau menyanyiakan hari-hari dia selama hidupnya. Yauma yaqul, pada hari dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai seandainya aku dulu lebih mendahulukan untuk kehidupanku sekarang ini, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal kebaikan untuk ya sangu sebagai bekal kehidupan yang ketika itu, yakni di akhirat. Nah, seseorang yang menyanyiakan waktunya, hidupnya, dia baru akan mendapatkan dan menyesal ketika sudah akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Sehingga ya masyhur di kalangan kita, penyesalan itu di akhirnya. Nah, tapi beda dengan mengatakan, wah aku menyesal, kenapa aku enggak dari dulu, itu beda. Dan tetap itu pun di akhirnya gitu. Sudah terjadi baru. Nah, fala yakhlu ima yakuna lahu ma'a dzalik, maka tidak lepas kondisi dan keadaan seseorang, bisa jadi yang pertama, ayakuna lahu ma'a dzalik, dia bersamaan dengan telah melewati masa-masa waktunya, dia punya perhatian tatallu, dia punya perhatian terkait dengan masalihi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, terkait dengan maslahat, kebaikan-kebaikan terkait dengan dunia maupun akhirat dia. Nah, bisa jadi dia tetap memperhatikan mana yang akan memberikan kebaikan pada dunia dan akhiratnya, ataukah dia sebaliknya, tidak memperhatikan mana yang akan memberikan kebaikan pada dia baik di dunia maupun di akhirat. Fa illam yakun lahu tatallu ila dzalik, kalau seandainya tidak punya perhatian dalam perkara tersebut, ya, tidak memperhatikan mana yang akan memberikan kebaikan bagi dia di dunia maupun di akhirat, faqad du'a alaihi umruhu kulluhu, maka sungguh telah lenyap, telah sirna semua umurnya, wa dhahabat hayatuhu batilan, dan akan berlalu kehidupannya dengan penuh sia-sia. Wa in kana lahu tatallu ila dzalik, kalau seandainya dia tetap masih punya perhatian dengan kehidupan akhirat, maka tolat alaihi thoriq, jalan dia akan semakin panjang. Kenapa? Bisa babil awaik, disebabkan banyaknya al awaik, penghalang-penghalang. Naam. Wa ta'assarat alaihi asbabul khair, dan akan semakin sulit atas dia faktor-faktor ataupun sebab-sebab kebaikan. Kenapa seperti itu? Bihasab ishtighalihi bi'addadiha. Ya, sesuai dengan kesibukan dia terkait dengan lawanannya. Jadi ketika dia semakin menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia pun akan banyak terlalaikan dari atau terluputkan dari perbuatan-perbuatan ketaatan. Nah, wa dzalika nuqsanun haqiqiyyun min umrihi, dan ini merupakan atau itu merupakan ya bentuk berkurangnya umur dia secara nyata. Wa sirrul mas'alah, ya rahasianya atau kesimpulan dari masalah tadi, anna umrul insan, bahwa umur seseorang, muddata hayatihi, selama dia hidup di muka bumi ini, wala hayata lahu, dan hakikatnya tidak ada kehidupan bagi dia kecuali dengan mendekatkan diri kepada atau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa tana'um bi hubbihi, dan bernikmat-nikmat dengan mencintai Allah Azza wa Jalla, wa dzikri, dan zikir kepadanya, wa ithari mardhatihi, dan lebih menomorsatukan, mengedepankan ya perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddal barakallahu fikum.